Anda siapa orang yang bijaksana? Tahukah Anda bagaimana mendapatkan kebijakan itu dalam kehidupan? Jawabannya sangat sederhana. Mereka yang sadar dirinya kurang bijak, mereka akan mendapat bijak itu. Tapi mereka yang selalu merasa dirinya bijak, mereka justru akan kehilangan. Karena itu diperlukan kesadaran dalam kehidupan. Amsal mengingatkan kita supaya kita melangkah dalam langkah yang tepat arah, tak menjadi salah. Itu sebab orang bijak akan sadar ada Tuhan yang mengatur langkah. Karena itu ia tak sembarang di sana. Mensyukuri anugerah ilahi itu jadi penting dalam hari-hari hidup ini. Orang bijak akan terus mampu melihat diri, mengevaluasi dan menyadari apa yang belum dia punya. Dan dia pergi mencari, menemukan dan memiliki. Satu bijak sudah menjadi dua. Demikian tiap hari, maka dua menjadi tiga dan terus bertambah tiada henti. Bukankah itu menyenangkan? Karena bertambah bijak, maka bijak pula lah kita menilai dan memahami arti nikmat hidup ini. Bukankah itu akan sangat menggairahkan? Karena kita sadar diri dan tahu betul berapa bahagianya hidup kita. Tidakkah itu patut untuk dipikirkan? Bagaimana supaya kita berjalan dalam kehidupan? Tidakkah itu menjadi patut untuk direnungkan? Sehingga kita mempunyai kehidupan yang berkelimpahan, bukan karena tumpukan harta, tapi kemampuan menikmatinya. Temukan misteri itu, ada jawabannya pada orang yang bijaksana.